السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات عزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 22 Muharram. ...1443 Hijriah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Dan kitab ini alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah, kita sudah sampai di halaman 56. Dan sebagaimana biasanya kita akan mengambil dari perkataan Ibnu Malik, memulai dari bait yang pertama, karena hari ini kita membahas tentang tanda-tanda isim bait yang ke-10. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله وخير مالك مصليا على نبي مصطفى وآل مستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويا فعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي. Ini ana tambahkan satu bait biar sudah terbiasa untuk persiapan bait selanjutnya. Seperti itu. Nah, al-fahmu bitakrar. Ketika kita itu sering mengulang. Kemudian bait-bait syair tersebut tidak menjadi asing lagi. Cara melafadzkannya pun tidak bingung lagi, panjang pendeknya dan seterusnya, itu nanti akan memberikan kita kefahaman tersendiri dengan izin Allah azza wajalla. Kayak dari awal, Ustaz, gimana kita mempelajari syarah Alfiyah Ibn Malik, di mana syarahnya panjang 3 jilid dan seolah-olah sesuatu yang sangat sulit dan mengerikan. Makanya jawabannya adalah fasta'inullah fi alfiyah. Mintalah pertolongan kepada Allah azza wajalla dalam alfiyah. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan kita kemudahan untuk terus istiqomah mempelajari kitab-kitab ini adalah dari taufik dari Allah azza wajalla. Enggak bisa, Mas. Meskipun antum sehat, meskipun antum masih muda, meskipun antum itu cerdas, apapun yang antum dapati, potensi apapun yang antum miliki sekarang, tidak bisa menjamin apapun dari kefahaman terhadap agama. Maka terus minta kepada Allah azza wajalla, terus doa kepada Allah azza wajalla agar kita diberikan kefahaman. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang alamat isim. Nah, Kayak kalau bahasa Jawa lebih pas lagi, Mas. Nek wong ora tau ngaji mergo isin ya. Nek wong ora gelem ngaji mergo isin, wong kuwi ora mungkin ngerti jenenge isim. Wong kuwi ora rane ngerti sing jenenge isim. Karena dhewe duwe sedulur sing jenenge isin. Nah, itu cocokologi yang nah, artinya apa? Orang kalau tidak pernah mempelajari ilmu agama, apalagi bahasa Arab, karena dengan sebab malu, maka dia tidak akan pernah mengenal apa itu isim. Karena malu dalam bahasa Jawa itu adalah isin. Nah, setelah berkelanjutan, dulu dia bareng dengan orang. Ngaji sekali, dua kali. Kemudian orang yang diajak ternyata masih istiqomah. Nah, setelah berapa tahun kemudian ketemu. Yang satunya sudah paham, yang satunya belum paham. Maka apa terjadi? Yang satunya ngisin-ngisin. Ya. Karena dia tidak pernah mengenal istilah isin. Nah, ini sekedar intermezzo malam ini biar antum merasa lebih sehat, lebih semangat lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum tambahan semangat. Zadakumullah khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat semua. Nah, kemarin ketika Ibnu Malik meninggal tahun berapa? Itu Imam Malik. Ini Ibnu Malik, Pak. Ayo, Allah mabarik, Pak Buang, Masya Allah. Ya. Jadi Pak Buang, kita sekarang mempelajari Alfiyah Ibni Malik. Nah, Ibnu Malik, nama aslinya siapa, Mas? Muhammad bin Abdullah bin Malik. Sering disebut Ibnu Malik. Meninggalnya tahun 672. 4 tahun sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah 676. Nah. Di mana alfiahnya juga setelah alfiahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti meninggal tahun berapa? 628. Aywa. 100 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Ahsan, Allahumma barik. Sufi itu faedah. Terus pertanyaan itu, terus. Nanti antum akan hafal dengan sendirinya, tanpa susah payah. Al-fahmu bitakrar. Nah, kemarin kita membahas tentang alamat isim. Alamat itu adalah apa, tanda-tanda yang membedakan antum dengan yang lainnya. Maka orang Indonesia, kenapa? Mas, alamatnya di mana, Mas? Karena rumah antum tidak mungkin menjadi rumah orang lain. Alamatnya di mana, Mas? Paham-paham di sini? Ya. Alamatnya antum di mana? Rian menjawab, Bromo. Ya. Karena dia akan berbeda dengan Rian yang rumahnya di daerah mana. Nah, itu istilah orang Indonesia menyebut alamat. Itu alamat, tanda yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, ini tanda-tanda isim, ini fungsinya adalah membedakan dia dengan komponen lainnya dari satu kata. Di mana komponen satu kata dalam bahasa Arab itu disebut apa? Ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, dan ada harf. Ya, di mana harf ini sering disebut kata sambung, walaupun sebenarnya tidak kata sambung juga. Tapi di situ adalah satu kata yang tidak ada manfaatnya dari makna kata itu sendiri kecuali bersama dengan yang lainnya. Nah, kita ulangi di sini bait yang ke-10. Antum ingat-ingat bait ke-10 tentang apa? Tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Sufantum lihat bil jarri. Yang pertama jar. Yang kedua tanwin. Wa ketiga nida, panggilan. Wa al, al itu yang keempat. Wa musnadin lil ismi. Musnad lil ismi, al isnad ilaih. Yang kelima di sini. Nah, baru kemudian tamyizun hasol. Apa? Pembeda itu akan bisa didapati. Artinya apa? Membedakan antara isim dengan yang lainnya. Dengan fi'il dan harf. Paham sampai sini? Nah. Jadi, dengan jar, tanwin, nida, huruf panggilan, kemudian al dan musnad. Musnad lil ism. Disandarkan kepada isim. Ini tamyizun hasol. Dapat dibedakan. Dapat dibedakan. Maksudnya dapat dibedakan dari apa? Arf dan fi'il. Nah. Kita kemarin sudah membahas tentang biljar. Ya. Misalnya. Ini tentang orang itu memakai tanda. Tandanya di sini adalah al-arabu alamatuhum lubsul imamati. Orang Arab, ya, orang Arab itu tandanya mereka berbeda dengan yang lainnya adalah ketika mereka memakai imamah. Imamah itu seperti adzan salat. Seperti pangeran Diponegoro itu imamah namanya. Gubet-gubet di atas kepala itu namanya imamah. Beda lagi nanti dengan kutroh, ya, imamah itu beda. Kutroh maksudnya di sini adalah kain yang kemudian antum di atasnya itu dimasukin ada iqal namanya, ya, ada iqal, ada kunciannya, tali pengunci itu namanya kutroh dan iqal. Nah, kemudian Al-jar itu meliputi jar dengan huruf min, ala dan yang lainnya. Al-jar bil idhafah, jar dengan idhafah. Idhafah artinya menambahkan kepada kata lainnya. Kemudian wal-jar bi tab'iyyati. Yang ketiga adalah jar dengan bitab'iyyati, artinya dengan follow up-nya, mengikuti. Ya. Dan di sini waqad istama'at hadhihi salasatu fil basmalati, dan ketiga huruf jar ini terkumpul semuanya di lafaz bismillahirrahmanirrahim. Makanya fal kalimatu ism. Ya, isim yang pertama di sini. Isim. Untuk melihat. Ini apa? Majruratun biharfil ba. Ini mas. Majrurah dengan huruf ba. Karena apa? Di sini. Bi tambah isim. Bi tambah isim. Tambah lafzul jalalah. Tambah ar-Rahman. Tambah ar-Rahim. Antum lihat di sini. Ini ada bi. Nah, sehingga ismnya di sini adalah majrurun. Karena harusnya apa? Ismun. Ismun. Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Ini awalnya. Paham sampai sini? Bi tambah ismun tambah lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahmanu, kemudian Ar-Rahimu. setelah digabung, ya, ini menjadi apa? Bi ism. Bism. Nah, nanti akan ada yang dirubah. Karena apa? Nah, ini walafdul jalalati majrurun bil idhafah. Bil idhafah. Bismillahi. Nah, ini menjadi hi. Tadinya dhamma menjadi apa? Kasrah. Paham tak sih? Walafdul rahman majrurun bitab'iyyati. Ya, ar-rahman ini karena mengikuti apa? Dari kata lafdul jalalah ini. Karena lafdul jalalahnya itu menjadi kasrah, maka ar-rahman di sini mengikuti kasrah. Seperti itu, Mas. Jadi, itu ada namanya mengumpulkan menjadi tiga jenis jar. Jar yang pertama adalah jar dengan huruf, yaitu bi. Ini yang pertama. Ya, ana tulis lagi biar antum jadi mudeng. Ini bi. Ya, ini bi kan. Kemudian is. Nah, ini ismun. Ismun. Tambah lafzul jalalah. Nah, hukum asalnya semuanya hu semua. Kemudian ar-rahman. Ar-rahman. Nu. Kemudian ar-rahim. Ar-rahimu. Paham habis sih? Nah, perubahan yang pertama, ya, ini bismi. Karena ini ismun ini, ya, ini juga karena ketemu, ya, ketika disambung dia harus ngalah, alifnya dihilangkan, ditakhfif sebutannya, untuk membuat ringan. Jadi menjadi bismillah. Bismi. Nah, ini harusnya bismin. Tapi karena ada tambahan Allah di sini, ya, ini menjadi idhafah. Diidhafahkan menjadi ini karena awalnya, ya, bi tambah ismullahi. Nah, paham sampai sini? Bi tambah ismullahi. Nah, ini bil idhafah. Jadi yang pertama di sini adalah bi bismi. Ya, bi ini adalah jar dengan huruf yang pertama. Kemudian jar dengan idhafah. Di sini apa? Lafdul jalalah di sini. Paham sampai sini? Ya, itu bil idhafah. Bismillahi. Kemudian ar-rahmani. Kenapa ar-rahmani? Karena ngikuti dari lafdul jalalahnya. Jadi ar-rahmani. Ar-rahimi juga sama. Mengikuti dari lafdul jalalahnya. Jadi rahimi. Paham sampai sini? Nah, ketika di sini ada bi, maka ini bismillahi. Ya, ini jadi dhammahnya dihapuskan. Paham sampai sini? Pembentukannya seperti itu. Ya. Bi tambah ismillahi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi urutannya di sini yang pertama bi ini adalah harf jar bil harf. Ini loh. Paham sampai sini? Bi. Kemudian wal jar bil idafah. Ini yang kedua. Ini yang kedua, ini yang pertama. Ba jar bil idafah, idafah artinya menyandarkan kepada kata lainnya, yaitu lafzul jalalah di sini. Apa? Lafzul jalalah Allahi. Harusnya Allahu karena dia ya, itu ada. Kemarin kita bahas al-isnadu ilaih sama dengan diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Arab mau dibulak-balik tidak ada masalah. Kalau bahasa Indonesia beda. Nah. Kemudian Ar-Rahman majrurun bitab'iyyati. Ar-Rahim juga sama, majrurun bitab'iyyah. Nah, paham ya sampai di sini? Kalau enggak paham, ini ana putarkan lagi tentang pembahasan di Al-Jurumiyah. Antum lihat di sini. Nih. Ini terjemahan yang sudah ana siapkan dari Syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini ada 219 halaman. Belum di-layout. Semoga Allah Azza wa memudahkan nanti untuk kita melihat kitab ini. Ala kulli hal, antum bisa lihat wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Khafd kemarin kita sudah pahami apa? Jar. Ya. Jadi khafd ini adalah istilah dari mana? Kufi. Ulama-ulama ahli nahwu dari Kufah. Sebutannya kufiyun. Kalau jar itu adalah istilah dari Basriyun, dari kota Basrah. Ya, di sini adalah ya yang kufi ini adalah tokohnya siapa? Al-Kisai rahimahullah. Dan Basrah apa? Sibawai. Nah, wa tanwin. Ini yang pertama jar, yang kedua tanwin. Ya, yang ketiga wa dukhuli alif wal lam. Alaihi, alif lam. Ini yang ketiga. Kemudian apa? Wal hurufil khafdi. Ya. Huruf khafd. Nah. Wahia, ini dilanjutkan lagi. Huruf khafd itu contohnya huruf jar itu artinya misalnya min, ila, wa'an, dan seterusnya. Ya. Kemudian wa huruf khosam. Ada huruf qasam. Al-waw, wal-ba'u, wa-ta. Nah. Dan di sini di Jurumiyah tidak disebutkan tentang apa? Al-isnadu ilaih. Tidak dijelaskan di situ. Nah ini juga kita sudah bahas kemarin. Jadi yang pertama itu al-khaf. Yang kedua tanwin. Kemudian dukhul alif lam. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Ini tentang apa? Huruful khafat. Ya, huruf jar. Ya, ini tanda-tanda isim yang kita sudah pelajari dan semoga Allah Azza memberikan kita kemudahan untuk memahaminya. Begitu juga huruful qasam. Karena setelah qasam ya, yaitu al-waw, al-ba'u, ta. Misalnya apa? Wallahi, tallahi, billahi, semuanya isimnya harus dalam bentuk apa? Kasrah. Maka dia bukan disebutkan huruf qasam sendiri, tapi dia masuk kepada huruful khafd. Nah, yang mengkasrohkan. Saya sebutkan ini pertama khafd, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya al, huruf khafd, dan seterusnya. Makanya, ana katakan kepada antum, tadi ada yang bertanya, Ustaz, gimana? Ini kan secara alfiah ini termasuk sulit. Ana katakan, di setiap kajian kita, ini paling banter satu lembar, dua lembar, mas. Setiap harinya, insyaAllah biinillah. Malam mas, kalau nanti kajian rutin kita sore sudah mulai, malam masih nambah lagi mas, tetap malam ini jam segini. Jam 8 sampai 9, 8 sampai 9. Dengan izin Allah Azza. Semoga kita diberikan kemudahan untuk tetap istiqomah belajar ini. Nah, apa yang antum harus lakukan? Ya, ana ulangi lagi, ini di Alfiyah sekarang. Antum lihat di sini. Kita sekarang sudah masuk halaman berapa, Mas? 56. Halaman 56. Ya. Nah, di sini halaman 56 ini, tentunya kemarin antum sudah mempelajari halaman 55. Pertanyaan Ana, apakah antum sudah baca kajian yang sebelumnya untuk sekarang? Sebagai bentuk rabit baina darsul madi wal hadir. Mengikat kajian yang sebelumnya dengan yang sekarang. Itu pertama. Antum harus ikat, Mas. Kajian yang sebelumnya dengan sekarang. Yang kedua, tips yang kedua. Tips untuk mempelajari Alfiah ini. Antum tulis setiap halamannya mufradat-mufradat baru yang antum baru faham. Yang antum baru tahu. Misalnya, antum baru tahu apa? Tangkosimu. Misalnya. Ini misalnya tangkosimu disini. Maka antum tulis di buku khusus antum mufradat secara Alfiah Ibnu Malik halaman 56. Tangkosimu artinya adalah apa? Pembagian. Ya, atau bagi. Terbagi. Ya. Mufradatuhu, mufradatuhu itu artinya mufradnya. Bentuk-bentuk ya. Kosa kata tunggalnya. Ini menjadi apa? Ismun wa fi'lun wa harf. Nah, isim itu apa? Harf itu apa? Fi'lun apa? Antum bisa apa? Menambahkan dari kajian bahasa Arab yang antum sudah pernah dapati. Oh, itu isim itu apa? Lihat di syarah jurumiyah yang pernah kita bahas. Seperti yang tadi Ana jelaskan. Ya. Kemudian masuk ke bait 10 ini. Hatta bait 10 ini antum tulis sebanyak 5 kali, bahkan 10 kali. Tulis, tulis tangan antum. Biarkan tangan antum juga dilibatkan untuk menghafal, untuk memahaminya, Mas. Paham saya di sini? Makanya kalau di daerah Maroko, ya, daerah Maroko, mereka menghafal apa saja masih pakai tulisan, Mas. Pakai tulisan. Diucapkan, kemudian tulis. Ucapkan, tulis. Ucapkan, tulis. Makanya, untuk melibatkan lima indera, indera, panca indera kita, dalam memahami ilmu, jauh lebih kuat daripada antum hanya sekedar melibatkan mata dan pendengaran saja. Paham gak di sini? Ya. Panca indera yang keenam, Ustaz? Ah, itu lain lagi, Mas. Lain dunia itu. Kita enggak berbicara di situ. Oleh karena itu, ketika antum sudah dapati di sini, satu lembar ini pertama apa? Antum baca. Yang kedua, antum fahami mufradatnya, kosakatanya masing-masingnya. Antum tulis setiap kosakata yang baru di situ antum tulis. Kemudian yang ketiga nih yang paling ruwet yaitu antum menulis bait syair yang antum apa berkaitan dengan lembaran apa yang antum baca. Ini halaman 55 berkaitan dengan bait syair yang 10. Bait 10 itu adalah bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tanizun hasal. Diulang, Mas. Ucapkan itu, baca itu 10 kali. Kemudian apa? Tulis itu. Nah, kemudian yang keempat yang paling sulit itu apa, Mas? Antum meringkas, merangkum. Meringkas dan merangkum. Dari lembaran halaman 55 ini. Seolah-olah dipakai apa? Misalnya, Ana tuliskan di sini, misalnya, nah, misalnya ini di lembar kosong. Ana cuma nyari kosongnya aja, Mas. Ya, tidak ngatain tentang kitab ya. Misalnya halaman 55. Ya, halaman 55. Ya, kita tulis di sini alamatul ism. Tulis. Ya. Ya, alamatul ism. Antum tulis di sini alamatul ism apa? Di sini apa? Jar. Kemudian dukhul al-flam. Kemudian apa? Hah? An-nida, huruf nida. Nida. Nah, kemudian at-tanwin. Tanwin. Kemudian yang kelima al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih. Nah, antum sudah bisa membuat bagan seperti ini. Ini sudah alhamdulillah. Berarti antum paham lembar itu, Mas. Paham enggak, Mas? Ya, itu adalah tips-tips untuk mempelajari alfiah ini. Dan nanti setiap paragrafnya, misalnya kita mempelajari dua paragraf, antum harus paham ini. Ini paragraf ini antum paham enggak? Kalau belum paham, jangan masuk ke paragraf yang kedua di bawahnya. Ya. Jadi intinya di situ ya. Pertama, untuk mempelajari alfiah ini apa? Ya. Istaina. Billah. Anto ana tulis bahasa Indonesia aja biar antum paham. Jadi yang pertama di sini minta pertolongan kepada Allah. Allah. Ya. Yang kedua apa? Membuat kamus. Kamus di setiap lembarnya. Tentang kosakata yang baru. Kemudian yang ketiga apa? Tulis syair dan ucapkan berulang. Berulang kali. Kemudian yang keempat apa? Bikin rangkuman. Rangkuman bagan. Yang kelima apa? Bikin soal jawab sendiri, Mas. Itu paling tingkatan paling tinggi. Bikin soal jawab sendiri. Ini kalau misalnya antum istiqomah dengan lima ini dengan izin Allah azza wajalla. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga dengan izin Allah lewat, Mas. Ustaz yakin? Tidak ada keyakinan yang paling kuat ketika kita berharap pada Allah azza wajalla. Ingat itu, Mas. Tidak ada keyakinan yang paling kuat ketika kita itu berharap kepada Allah azza wajalla. Jangan berharap pada ustadznya, jangan berharap pada kitabnya, jangan berharap pada tempatnya. Jangan berharap pada siapapun dari makhluk. Tapi berharap kepada Allah azza wajalla. Pasti dimudah. Pasti itu, Mas. Kau ustadz tahu? Ya. Sebagian dari antum usianya di atas anak. Tapi sebagiannya di bawah anak. Ya. Kalau di atas anak pasti akan mengiyakan. Saya sudah mengalami garam kehidupan itu jauh lebih banyak daripada yang antum alami. Berapa banyak kalau dihitung sekarang kemudahan-kemudahan dari Allah azza wajalla. Yang dulunya kita itu bergelimang dengan dosa, maksiat, kenistaan, membuang-buang waktu. Kemudian Allah berikan banyak nikmat, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama pengen belajar. Itu adalah nikmat besar. Dan mintalah kepada Allah azza wajalla agar jangan sampai nikmat ini tercabut dengan adanya dosa yang kita lakukan. Nah, kita lanjutkan. Paham ya? Ana hanya ingin mengomentari itu sehingga antum nantinya tidak merasa bahwasanya kok ini sulit semua, Ustaz? Enggak ada yang sulit. Ketika antum berharap kepada Allah Azza Wajalla, minta doa kepada Allah Azza Wajalla, itu enggak akan sulit. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sekarang adalah watanwin. Qulu watanwin. Al-makna, jadi kalau misalnya antum sekarang ana menjelaskan satu paragraf ini, ya. Kemudian ada mufradat yang antum belum jelas, antum boleh bisa tanya. Atau ada penjelasan ana yang belum antum pahami, antum bisa tanya. Setelah selesai dari kajian ini, paling enggak pagi berikutnya atau siang bahkan sore sebelum kajian, antum sudah dengarkan rekaman ini, Mas. Rekaman kajian ini ada di Facebook. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan. Antum dengerin saja. Dengerin sekali, bagus. Dengerin dua kali, bagus sekali. Dan seterusnya. Nah. Kemudian, watanwin. Al-makna kullu kalimatin munawwanatin fahiya ismun. Suf, antum lihat. Tanwin itu maknanya apa? Setiap kata, kullu kalimatin munawwanatin, yang mempunyai tanda tanwin. Ya. Fahiya ismun. Dia itu adalah isim, kata benda. Wahadihi al-alamatu tan... Wahadihi al-alamatu. Tanda. Athaniyatu. Tanda yang kedua. Min alamatil asma. Dari tanda-tanda isim. Ya. Ini yang pertama ada al-jar. Ya, al-jar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tanwin. At-tanwin. Tanwin. Ya. Nah. Paham ya? Nah. Wat-tanwinu nunun sakinatun, ya, talhaqu awakhir al-kalimi lafdan. Tanwin itu apa? Tanwin adalah nunun sakinatun. Nun sakinah itu apa? Ya. Sakinah itu artinya tenang, Mas. Nek wis mati njok tenang, Mas. Makanya sukun nun mati. Nun sukun. Makanya kalau misalnya antum lihat nun mati. Nek wis mati anteng. Nek rum mati omropyok. Ya. Ini orang Jawa. Sesuatu yang sakinatun disukunkan, artinya apa? Ditenangkan, Mas. Gak akan bisa nerima yang lainnya. Sudah dijiret, Mas. Tahu gak, Mas? Dijiret. Ya, sudah diikat di situ. Sukun. Dijiret, diikat dengan ketenangan. Tidak akan menerima harokat, Mas. Sukun itu tidak akan menerima harokat. Sesuatu yang tenang, ya, sesuatu orang yang sudah mati tidak akan bisa, ya, tidak bisa mengabulkan lagi. Mengabulkan, bismillah. Ya. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa dimintai doa. Hukumnya jadi nanti kalau minta doa kepada orang yang sudah mati, haram. Kenapa? Karena orang yang sudah mati itu sudah dalam keadaan tenang. Wis sukun, Mas. Gak bisa menerima harokat. Nah. Talhaqu awakhir al-kalimi lafdan. Dia itu, ya, ketika bertemu dengan akhir dari satu kalimat, itu dianggap sebagai satu lafaz. La khattan fa zaidun mathalan fa ya nunun sakinatun ghairu maktubatin. Nah, jadi ketika nun, ya, ini misalnya zaidun. Zaidun. Nah, ini kan dunnya itu seolah-olah apa? Nun sukun, Mas. Dun. Zaidun. Paham sampai sini? Nah. ada juga Zaidin atau Zaidan, semuanya akhirnya seolah-olah apa? Sukun. Nunu sakinatin. Ya. Talhaqu awakhirul kalimi lafdhan. Ini ya. Jadi seolah-olah dia itu di akhir kalimat satu kata itu ini ada mengandung apa? Nun sukun ini, Mas. Dari lafaz Zaidun ya. Maka unnya itu seolah-olah terakhirnya apa? Sukun, Mas. Ya. La khatan. Tidak ada khatnya. Artinya apa? Nun sakinah tadi tidak ditulis nun sakinah. Maka Zaidun, antum ingat-ingat, lihat-lihat ininya, Mas. Perhatikan dengan seksama, Mas. Bukan simsalabim. Bukan abrakadabra dan yang lainnya. Bukan, Mas. Ini Zaidun, Mas. Kok tahu-tahu nulisnya apa? Ada nun sakinah. Karena memang aturannya bahasa Arabnya seperti itu, Mas. Zaidun, misalnya contohnya, fiha nunun sakinatun. Itu ada nun sakinahnya. Ghairu maktubatin, tapi tidak ditulis. Paham sampai di sini? Nah. Zaidun, dun, dun, dun. Zaidin, din, din, din. Zaidan, dan, dan, dan. Ini semuanya apa? Seolah-olah ada sukunnya, Mas. Nah, bertanya, ketika antum menuntut ilmu syar'i, bolehkah antum sakinah? Senyap. Enggak boleh, Mas. Ya, enggak boleh. Antum menuntut ilmu syar'i, enggak boleh. Kemudian antum apa? Merem, Mas. Merem enggak boleh, Mas. Meleo, Mas. Ya, sakinah itu untuk nun saja, Mas. Kalau antum sakinah, berabe, Mas. Ya. Nah. Lanjut di sini. Wa qala muallimuna. Ya, telah berkata muallimuna. Wa nahnu fi awwalit talabi. At-tanwinu dhammatani aw fathatani aw kasratan. Wa hadha at-ta'rifu sahihun wa wadihun. Lakin 'inda ta'ammuqi naqulu inna ad-dhammataini wal fathataini wal kasrataini 'alamatun 'ala at-tanwini wa laysa huwa at-tanwinu. Shuf. Nah, ini antum baru dapatkan ilmu baru ini, Mas. Kenapa? Telah berkata pengajar-pengajar kita dulu, maksudnya di situ, wa nahnu fi awwalit talab. Dan kita itu sedang di awal-awal pembelajaran. At-tanwinu dhammatani. Tanwin itu apa? Ini, Mas. Dhammatani. Dua dhammah. Ya. Dhammah itu kalau di bom dirangkai jadi satu, gak mungkin dalam keadaan satu posisi, Mas. Pasti ada yang di atas, ada yang di bawah, seperti ini, Mas. Ya, paham toh? Jadi dommatani, domahnya kan seperti ini, taninya jadi seperti ini, ya enggak? Di atas dan bawah. Ini juga sama, Mas. Ya, indom, ya, penggabungan, perangkaian antara suami dan istri. Ya, kita berbicara sekarang suami istri. Biar melek. Itu kadang antum itu harus berada di atas dalam kondisi antum yang sebagai orang yang tegas. Tapi juga terkadang bisa antum di bawah sebagai orang yang lemah lembut. Paham sampai sini? Nah, tidak bisa semuanya serba lemah lembut terus atau tidak ada ketegasan sama sekali. Ini cocokologi yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang dhammatain. Karena dhamma, dhom itu artinya dikumpul mas, sehingga bisa menjadi satu rangkaian. Itu namanya asalnya dhom, itu seperti itu. Kemudian fathatani, duanya disibak, dibuka. Kalau membuka itu ke atas mas. Kalau membukanya di bawah berarti itu kasrah. Kasrah itu karena apa? Kasrah itu patah mas. Setelah patah pasti jatuh di bawah. Makanya kasrah itu di bawah mas. Fathah itu di atas. Nah, wahada ta'rifu sahihun wa wadihun. Ini definisi, ini adalah sahih. Ta'rif definisi sahihun sahih wa wadihun wadih jelas. Lakin inda ta'ammuki, namun ketika kita itu mendetailkan lagi, lebih jeru meneh mas, sinaune lebih mempeng lagi. Ya. Itu apa? Naqulu, kita katakan. Inna dhammataini, sesungguhnya dhammataini, ya, dhammataini ini, wal fathataini, dan fathataini atas. Fathataini wal kasrataini, dan kasrah ya, tanwin kasrah, alamatun ala tanwini, ini adalah tanda-tanda tanwin mas. Walaysa huwa tanwinu, itu bukan tanwin tapi tanda-tanda tanwin. Tuh antum lihat, ini yang antum harus paham. Jadi alamatu tanwin ini mas, fathah kasrah. Ini bukan tanwin, tapi alamatu tanwin. Paham sini? Ya. Maka di sini misalu dzalika, contoh yang demikian itu adalah qaulullahu, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Antum lihat di sini, dan sesungguhnya engkau la tahdi, benar-benar memberikan petunjuk, engkau memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada sirat, jalan yang mustaqim, yang lurus. Nah sekarang kita balik kepada tafsir az-zukhruf, artinya sirat itu apa mas? Apa yang membedakan dengan at-tariq? Wis, tidak mas. Apa lah? Rumu, alhamdulillah, Allahumma barik. Jadi as-sirat ini adalah at-tariqul wasi'u mustaqim, jalan yang lebar lagi lurus mas, la dhiq wa la i'waj, ya, tidak sempit dan tidak berbelok-belok. Sedangkan jalan at-tariq, ya, itu bisa dhayyiq, bisa sempit dan bisa bercabang-cabang atau berbelok-belok. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, sirat di sini adalah jalan yang lurus lagi lapang, atau jalan yang lapang yang lurus. Paham sampai sini? Itu namanya as-sirat. Nah. Kemudian was-sirat munawwanatun, sirat ini ditanwinkan. Munawwanatun ditanwinkan dengan kasrah tanwin. Wal mustaqimin, mustaqim juga ini mas. Untuk lihatin tanda ini. Ya. Munawwanatun ditanwinkan. Fa kullun minhuma ismun liwujudi alamatain. Maka keduanya ini termasuk ismun, termasuk kata benda. Kenapa? Liwujudi alamataini, karena ada dua tanda, yaitu apa tandanya? kasro tanwin dan kasro tanwin. Tanwin mas. Al-jarru wa tanwin. Nah, karena al-jarnya di sini ini ila, ya al-jar. Jadi anak tulis di sini al-jar atau pakai warna yang lain. Nah, sit jar. Antum lihat di sini. Ini jar. Ya. Tapi bisa beda. Beda jar itu bahasa Arab dan bahasa Jawa. Nek wis jengkel tak jar ki lho. Nah, itu beda lagi, Mas. Kalau saya sudah jengkel, engkau tak biarkan saja. Ya. Aku akan membiarkan. Entah bagaimana orang Jawa mengambil jar itu. Karena apa? Jar itu karena sudah patah, Mas, sudah ke bawah. Jadi dia tidak akan berharap lagi. Wis toh karepmu. Jar no wae. Jar itu maksudnya di bawah, dia sudah enggak ada keinginan lagi untuk berharap. Ya. Paham ya? Itu secara cocokologi dengan bahasa Jawa. Karena ternyata menarik, Mas. Ada benang merahnya di situ. Ya. Tak jarno, tak jarki. Ya. Jar itu maksudnya karena sudah di bawah, dia enggak akan berharap lagi. Karmu. Terserah Anda. Nah. Kemudian wa tanwin. Dan tandanya di sini tanwin. Tanwinnya di sini. Ini tanwin. Ini tanwin. Ini tanwin. Jadi ila siratim mustaqim ini ada dua tanda isim. Di sini ada jar, ada tanwin. Wa mithluhu qalu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa yahdiyakum siratam mustaqima. Nah, siratan di sini ismun. Kenapa isim? Wa fiha alamatun wahidatun. Ini ada satu tanda saja, wa hiya tanwin. Itu adalah tanwin. Sehingga ini ton, ya, mustaqiman itu hanya tanda tanwin, bukan tanwinnya ya. Idzan, lalu kullu kalimatin fiha tanwinun fi fahiya ismun. Lalu setiap kata, kullu kalimatin, setiap kata fiha, di dalam kata ini ada tanwinun, ada tanwin, maka dia ismun. Dia itu apa? Kata benda. Ya, wastasna ba'duhum tanwinat tarannum wa tanwin al-ghali lakin la hajata li tatwili. Ya. Nah, di sini kalau misalnya antum lihat tentang kondisional, ya, kondisional yang terjadi, ya, tentang ada namanya tanwin tarannum, ya, tanwin tarannum. Di mana tanwin tarannum di sini kaitannya dengan tanwin yang di situ ada makna nada, ada nadanya, Mas. Tarannum ada nada yang menjadi ide di situ, itu ada nadanya. Jadi di situ ada mempercantik, ada mengelokkan suara. Itu namanya tanwin tarannum. Nah. Kemudian juga tanwin ghali. Ya. Sedangkan di situ, ya, kalau secara bahasa Arab tanwin itu banyak, ya. Ada tanwin tankin, ada tanwin ghali, ya. dan banyak sekali. Makanya Syekh di sini cuma menyebutkan apa? Wastathna ba'duhum, dan sebagian dari mereka memberikan pengecualian, yaitu apa? Tanwin tarannum. Tanwin tarannum. Ya. Karena kalau misalnya dikatakan tentang anwa'utan tanwin itu banyak sekali. Ya. Nah, sekarang antum bisa tulis di situ tentang tanwin itu apa, Mas? Wahya tanwin. Mana definisi tanwin? Tanwin. Ini tanwin itu masdar, Mas, dari nawana yuwanwinu. Ya. Nawana yunawwinu. Ya. Dari nawana, nawana yunawwinu. Yunawwinu. Tanwin. Bentuk masdar dari nawana yuwanwinu. Yunawwinu. Ya. Nawana yunawwinu. Di mana secara bahasa tanwin itu apa? Memberikan nun. Memberikan nun pada akhir suaranya dari suatu kata. Pengucapan akhir suatu kata, bukan tulisannya. Tanwin itu Mas. Makanya disebutkan tadi. Antum lihat di sini. Ya. Tadi sudah disebutkan Syekh. Nah, sif. Ini loh. Tanwin maknanya kullu kalimatin munawwanatin fahiya ismun. Setiap kata yang di situ ada tanwinnya. Di mana tanwin, suf, ini definisinya. Tanwin itu nunun sakinatun talhaqu awakhiral kalim lafdhan la khattan. Ini definisi, Mas. Definisi tanwin. Tanwin. Yaitu apa? Nunun sakinatun, nun yang disukunkan, yang apa? Itu adanya di akhir dari suatu kata secara lafadznya, tapi bukan tulisan. Suaranya saja, Mas. Ya. Nah, sekarang makanya antum yang guru munawwanatin syobo. Ya. Banyak sini. Nah, kalau ana ya rahmawan an kan? Munawwana. Rian munawwana. Ya. Mas Yuda enggak? Hanum apa lagi? Ya, aku enggak ya. Ada nun sakinahnya. Ya. Bisa sebenarnya. Misalnya kalau hanung jadi hanungun. Atau hanungin atau hanungan. Ya. Ya, apalagi frisky itu lebih nyentrik lagi. Friskiyun, friskiyan, friskiyin. Ya. Lebih ngeri lagi Mas Sony. Soniyun, Soniyan, Soniyin. Ini ketika apa? Semuanya ditanwinkan. Jadi apa? Kalau alamat tanwin itu apa? dhammah tanwin, fathah tanwin dan kasrah tanwin. Itu tanda-tanda tanwin. Sedangkan tanwin sendiri apa? Memberikan nun sakinah di akhir dari suatu kata secara lafadznya, artinya suaranya, bukan tulisannya. La khattan, bukan tulisannya. Dan itu tanwin diambil dari apa? Nawwana yunawwinu. Masdar dari nawwana yunawwinu, tanwin. Paham ya? Nah, tanwin ini disebutkan ada, bahkan ada 10. Ada tanwin tamkin, tangkir, muqabalah, tanwin iwad, tarannum, ghali, ziyadah, hikayah, darurat, dan syad. Ini banyak. Nah, yang disebutkan oleh Syekh tentang tanwin, ya, di sini tanwin tarannum, yaitu antum bisa tulis di sini, tambahkan tanwin yang bertemu dengan bertemunya qafiyah mutlaqah, akhir bait yang hidup, karena bertemu huruf ilat, bukan melat ya, ilat itu huruf cacat. Misalnya contoh kata asoban itu berasal dari asoba. Ya, jadi ini contohnya tarannum ini. Ininya contohnya apa? Asoba. Asoba. Tapi karena agar dibaca indah di akhirnya menjadi asoban. Aso. Ya. Ban. Ya. Asoban. Asoba. Jadi asoban. Ini namanya apa? Tanwin tarannum. Artinya di sini apa? Meninggal tarannum. Tarannum di sini adalah membaguskan atau mencengkokkan suara, meliukkan suara. Dan tanwin tarannum itu letaknya di akhir bait. Di akhir bait. Ya, letaknya di akhir bait. Bait. Nah, watanwinul ghali, ghaliyah. Tanwin ghali itu adalah tanwin yang bertemu qafiyah muqayyad, akhir bait yang hurufnya berupa huruf sahih yang mati. Ini hanya sekedar tambahan saja. Kalau misalnya pun antum enggak paham, enggak ada masalah. Untuk awal-awal sekarang enggak ada masalah. Itu macam-macam tanwin. Misalnya al-muhtaraqan, ya, ada ya, al-muhtaraqan, ya, al-muhtaraqan itu diambil kalimat diberi tanda nun lil wazni, yaitu nun untuk menyesuaikan wazan. Ya. Nah, ini misalnya muhtalqan atau khafqan. Ini antum bisa lihat di pembahasan tentang tanwin. Walakin la haja li tatwil. Tapi tidak ada kebutuhan untuk memperpanjang. Maksudnya memperpanjang apa itu tanwin tarannum, ada tanwin ghali itu apa? Enggak. Bal naqulu, namun kita katakan al muradu bidzalika at-tanwinu alladhi yakunu bihi sharf. Itu tanwin yang di situ bisa disarafkan, bisa dimasuk kepada adanya apa? Sharf di situ. Penyimpangan atau pembelokan. Hada huwa alladhi yakunu alamatan lil ismi. Ya. Ini menjadi apa? Alamatan lil ismi, tanda bagi isim. Karena apa? Ada tanwinnya, Mas. Wa min dhalika qaulullah ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman Allah ta'ala, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, di sini jelaskan ya tentang aghlal. Ya. Tentang aghlalan. Di surat Al-Insan di kalau aghlal itu sebenarnya ada banyak. Di surat Ghafir ayat 71 juga ada. Idil aghlalu fi a'naqihim. Ini inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Naam. Di mana? Tentang aghlal di surat Al-Insan ayat 4. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, salasila, rantai, wa aghlala, belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Jadi aghlal di sini apa? Belenggu. Aghlal itu apa? Belenggu. Begitu juga di Ghafir ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman, idil aghlalu fi a'naqihim. Ketika belenggu dan rantai dipasang di fi anaqihim, di leher mereka. Wasala silu yushabun. Di rantai dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Nasallahu alaihi. Jadi di sini apa? Aglal belenggu. Wasaira api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Ini surat Al-Insan. Nah, sekarang antum lihat aglalan wa sa'iran munawwanatani. Ini ditanwin dua-duanya. Fahuma ismani. Maka keduanya itu adalah dua isim. Wa amma sedangkan salasila faya ismun aidan ma'a annaha ghairu munawwanatin liwujudi mani. Ini ada salasila. Salasila ini adalah isim. Isim juga karena apa? Ma'annaha ghairu munawwanatin, walaupun itu tidak mendapatkan tanwin. Liwujudin mani, karena ada adanya penghalang. Keberadaannya ada penghalang. Lakinnaha fil asli qabilatun li tanwin. Namun hukum asalnya dia itu bisa menerima tanwin. Ala anna fiha qira'atan aidan, karena di situ ada salah satu cara membacanya, yaitu apa? Salasilan. Salasilan ada tanwinnya, bitanwin. Ini adalah cara bacaan salasilan bitanwin. Makanya antum akan dapati syarah alfiah ini bukan melulu tentang masalah kaidah bahasa Arab. Tapi ada usulnya, ada tafsirnya, ada bahasa Arabnya, dan ada apa? Penjelasan tentang bagaimana kita fokus terhadap yang dibahas di sini. Karena dibahas panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kita katakan, kalau satu paragraf, satu lembarnya antum jadi faham, maka dengan izin Allah Azza Wajalla itu akan menjadi faham semuanya. Tapi kalau dari awal antum merasa berat, akan berat seterusnya. Itu kaidah itu mas. Jadi kalau suatu yang antum merasa berat, maka akan berat seterusnya. Tapi kalau antum merasa bahwasanya saya bisanya berharap pada Allah Azza Wajalla, semoga Allah mudahkan. Nah, itu seperti itu harusnya. Pasti dengan izin Allah akan mudah. Nah, ini untuk nida ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.